Habibana, sayang nyong adik, pangku nyong denai, pai ba jalan. Dan buluang kasih, nan lah ta bantang, dan cubo marintang sayang. Dan buluang kasih, nan lah ta bantang, dan cubo marintang sayang. Di dadu nang